tukaran perkara sepele telung dina dikongkon turu bali. Anak sing tebel pika manusia sing penting belajar nyocok no lairan batine omongnya nyoto sesuai mbarek tumin anjae. Nek nuju nang keapian pancen abot sanggane, nek liwat dalan sing elek mulo cekam apa. Mula menungso kutung duweni pendirian, mula ojo seneng anut thank you. terus malam minggune nglencer no pasar sore desek desek ante apa sih tatah sandalku pedot sisi sandalku tak cangkewing tak wadahi plastik kuning dicekel satpam terus dikiring aku disangka ngutil piting. Bayang nginceng manten jam loroan diketah lancip kecekur blumbang aku melayu ngalor dada ono klopyor klopyor wong nang pasar gawa oncor bareng takudo dikabyo epol biar padang rantak-rantak bangun raino sarya monjok madangi ngalam dunya sarya monjok madangi ngalam dunya sarya monjok ngadangi alam dunya aku iki jane rodok ganteng cuma sayang krawitane melok sempel.